Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum. Ummahati fillah wa aidan para pendengar radio Al-Iktisam Semarang rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan membaca Nasihatil Linisa yang disusun oleh Ummu Abdillah hafizahullah, masih di pembahasan Al-Ghibah. Al-Ghibah atau menggunjing, salah satu kerusakan dari kerusakan-kerusakan lisan. Beberapa pokok dari masalah Al-Ghibah ini sudah kita baca, diantaranya definisi ghibah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan saudaramu dengan perkara-perkara yang dia membenci atau tidak suka. Ghibah atau menggunjing termasuk satu dosa dari dosa-dosa besar, karena ancamannya, ancaman dosanya begitu sangat besarnya. Di antaranya juga sudah kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min arba'ir riba al-istitalata fi 'ardil muslim bi ghairi haqq. Sesungguhnya riba yang paling besar adalah engkau melampaui terhadap kehormatan seorang muslim dengan cara yang tidak benar. Menggunjing atau menghibahi termasuk melanggar kehormatan seorang muslim yang lainnya. Juga ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan ke langit, beliau berpapasan dengan satu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakar dengan kuku-kukunya itu terhadap wajah-wajah mereka sendiri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril pun menjawab, "Haula'i Haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan mereka melanggar terhadap kehormatan-kehormatan manusia. Seorang yang menggunjing muslim yang lainnya diibaratkan atau diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 seperti memakan bangkai saudaranya. Memakan daging saudaranya dalam keadaan saudaranya itu sudah mati. Nah, sehingga dari ini semua menunjukkan bahwa ghibah atau menggunjing, membicarakan orang lain itu dosa besar. Dan juga sudah kita baca perkecualian yang zahirnya seakan itu merupakan ghibah, tapi hakikatnya itu bukan ghibah. Adzamu laisa bighibatin fi sittatin. Ghibah yang tidak tercela itu pada 6 perkara. Atau nilainya seakan tercela, tapi itu bukan ghibah. Itu dibolehkan. Yang pertama mutadzalimin, orang yang terdolimi. Seorang yang terdolimi. Ketika dia menceritakan orang yang mendoliminya, kedoliman yang menimpa dia kepada yang lain dalam rangka untuk mendapatkan keadilan, dia harus membicarakan kejelekan orang yang mendoliminya terkait dengan kedoliman tersebut, maka ini bukan ghibah. Yang kedua juga mu'arifin, orang yang menjelaskan atau menerangkan ciri-ciri, meskipun ciri-ciri orang yang dijelaskan itu mengandungi kejelekan, maka ini juga bukan termasuk ghibah. Menyebutkan ciri-ciri seseorang. Yang ketiga, muhadzirin, orang yang mentahdir, memperingatkan manusia dari pribadi yang menyimpang atau sesat atau yang membahayakan, maka orang yang mentahdir ini walaupun dohirnya seakan ghibah, tapi itu tidak mengapa. Itu boleh, bahkan terkadang harus melakukan demikian. Yang keempat, wali mudhihirin fisko, membicarakan orang yang jelas-jelas atau terang-terangan melakukan dosa, kemaksiatan. Kalau orang melakukan dosa sembunyi-sembunyi, malu, diketahui, tidak boleh kita membuka aib dia. Tapi kalau seorang itu jelas-jelas terang-terangan melakukan dosa atau kefasikan, maka boleh memberitakan kefasikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Juga mustaftin, orang yang minta fatwa. Minta fatwa, dia harus menyebutkan pribadi seseorang. Meskipun menyebutkan nilai kekurangannya, maka dibolehkan. Juga yang keenam, man talabal i'anata fi izalati mungkar, orang yang meminta tolong untuk menghilangkan kemungkaran. Minta tolong kepada yang berwenang, berwajib untuk menghilangkan satu kemungkaran yang di situ harus menceritakan pribadi tertentu, maka ini dibolehkan. Ini bukan ghibah nilainya. Dan yang diingatkan oleh Ummu Abdillah hafizahullah bahwa ghibah di masa sekarang ini seperti buah, hidangan buah yang siap untuk disantap bagi kebanyakan manusia atau kebanyakan para wanita, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Ummu Abdillah hafizahullah membawakan beberapa ayat-ayat yang sudah kita baca agar kita ini hati-hati waspada dari ghibah atau menggunjing orang lain, dan kita wajib untuk tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir juga yang sudah kita baca bahwa ghibah itu adalah satu permasalahan yang sangat amat berbahaya. Karena terkadang seseorang itu terjerumus dalam ghibah, menggunjing dalam keadaan dia tidak sadar. Sehingga dengan keterangan yang seperti ini, hendaknya kita selalu mengingat kapanpun, dimanapun, ketika kita berhadapan dengan yang lainnya, mulai ketemu dengan yang lainnya, antara diri kita dengan diri orang yang kita hadapi, cermatilah di antara pembicaraan itu apakah ada menyebutkan orang lain, kekurangan orang lain atau tidak. Nah, kalau kita ingat, kemudian teman kita itu menyebutkan kekurangan orang lain, maka kita ingatkan. Sehingga mudah-mudahan kembali saling mengingatkan dan tidak terjerumus dalam ghibah. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan yang setelahnya, yaitu tariqut taubati minal ghibah, cara bertobat dari dosa ghibah. Karena terkadang kita di waktu yang telah lewat, atau bisa jadi di waktu yang akan datang, terpreset dalam menggunjing orang, maka tentunya sebagai seorang mukmin kita harus segera untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan karena ghibah itu berkaitan dengan kehormatan orang lain, maka berarti di situ dia telah melanggar terhadap hak orang lain. Disebutkan di sini, qala Ibnul Qayyim fi kitabihi Al-Wabilus Sayyib, disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang berjudul Al-Wabilus Sayyib di halaman yang ke-131, yudhkaru anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna kafaratal ghibati antastaghfira liman tabtahu. Sesungguhnya kafarah atau dendanya dosa ghibah adalah engkau memintakan ampun bagi orang yang telah engkau ghibahi tersebut. Taqul, dan engkau berdoa, Allahumma ufir lana walahu. Allahumma ufir lana walahu. Ya Allah, ampunilah kami dan dia. Dzakarahul Baihaqi fi Da'awatil Kabir. Hadis ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Ad-Da'awatul Kabir. Wa qala fi isnadihi dha'fun. Disebutkan oleh Baihaqi dalam sanadnya ada kadhaifan. Kemudian masih disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadhihi almas'alatu lil ulama'i fiha qawlani huma riwayatani 'anil imami Ahmad. Permasalahan taubat dari hibah ini, jadi permasalahan taubat dari hibah ini, lil ulama'i fiha qaulan, para ulama memiliki dua pendapat, dan keduanya itu diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad. Wahuma, keduanya itu adalah hal yakfi fit taubati minal ghibati al istighfaru lil mutabi am la budda min i'lamihi wa tahlilihi. Apakah cukup dalam bertaubat dari dosa ghibah itu memintakan ampun bagi orang yang dihibahinya? Jadi sekali lagi, apakah cukup bertobat dari hibah itu memintakan ampun bagi orang yang dihibahinya saja, atau harus memberitahu dan meminta halal kepada dia, memberitahu dan meminta halal, meminta maaf kepada orang yang dihibahinya? Nah, sehingga dari sini menggambarkan kepada kita ada dua pendapat. Orang yang mau bertobat dari dosa ghibah. Pendapat yang pertama, cukup memintakan ampun, memintakan ampunan kepada Allah bagi orang yang dihibahi. Itu saja. Pendapat yang kedua, memintakan ampun untuk orang yang dihibahinya, mintakan ampun kepada Allah, dan memberitahu serta minta halal atau minta maaf kepada orang yang dihibahinya. Nah, itu ada dua pendapat. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah langsung menyebutkan was-sahih, dan pendapat yang benar, annahu la yahtaju ila i'lamihi, sesungguhnya tidak butuh untuk memberitahu, i'lam, memberitahu kepada orang yang dihibahinya. Bal yakfihi al-istighfaru, bahkan cukup memintakan ampun. Wa dzikruhu bimahasini ma fihi minal mawatinil lati tabahu fiha, dan dia menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada padanya di tempat-tempat yang dia telah menghibahinya, di tempat-tempat tersebut. Nah, ini pendapat yang sahih, pendapat yang benar yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi ketika seseorang pernah menghibahi, menyebutkan nilai kekurangan si fulan misalkan, maka seseorang ketika hendak bertobat tersebut cukup memintakan ampunan kepada Allah bagi si fulan tadi. Tidak harus datang kepada si fulan, wai si fulan, saya pernah menghibahi kamu, saya minta maaf kepadamu. Tidak perlu. Terus kemudian ditambahkan, seseorang yang menghibahi si fulan tadi, maka ketika di tempat-tempat yang dia pernah menghibahi si fulan, dia menyebutkan kebaikan-kebaikannya si fulan. Si fulan itu memiliki kebaikan, kebaikan demikian dan demikian, memiliki kebaikan seperti ini dan seperti itu. Wa hadha ikhtiyaru Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairihi rahimahumullah. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat seperti ini. Walladzina qalu la budda min i'lamihi ja'alul ghibata kal huquqil maliyah. Para ulama yang berpendapat la budda min i'lamihi, harus memberitahu kepada orang yang dihibahinya, meminta maaf kepadanya. Kenapa kok berpendapat seperti ini? Ja'alul ghibah, karena mereka menjadikan hibah itu kal hukukil maliyah, seperti hak-hak harta benda. Artinya, kalau kita pernah mengambil harta orang lain, maka harta orang lain itu punya dia. Kalau kita taubat harus mengembalikan harta itu. Demikian juga kalau kita pernah membicarakan kejelekan orang lain, hak dia. Maka kalau mau mengembalikan harus memberitahu dia dan minta maaf kepada dia. Itu alasan yang berpendapat harus memberitahu dan minta halal, minta maaf. Namun diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, wal farqu bainahuma dhahir. Perbedaan antara keduanya nampak jelas. Antara kehormatan karena dihibahi dan harta kepemilikan, itu perbedaannya jelas. Fa innal huquqal maliyata yantafi'ul madhluma bi'audi nadhiri madhlimatihi ilaihi. Karena sesungguhnya hak-hak harta itu, hak-hak harta itu, ketika harta itu diambil dari orang yang didoliminya, orang yang didoliminya itu bisa mengambil manfaat dengan dikembalikannya hak kedolimannya itu kepada dia. Fa in syaa'a akhadhaha wa in syaa'a tasaddaqa biha. Orang yang didolimi itu jika berkeinginan bisa mengambil harta tersebut, dan jika berkeinginan bisa dia bersedekah dengan harta tersebut. Jadi orang yang kecurian, hartanya dicuri, berarti dia didolimi oleh orang yang mendoliminya, yang mencurinya. Suatu ketika yang mencuri taubat, harta itu dikembalikan kepada kita. Kalau kita berkeinginan, bisa mengambil kembali kalau karena itu memang hak kita. Kalau kita mau, harta itu karena sudah lama, sudah dianggap hilang, lenyap, dikembalikan, kita terima, kita sedekahkan. Orang yang kehilangan itu masih bisa memanfaatkan harta atau hak harta tadi. Wa amma fil ghibah fala yumkinu dzalik. Adapun berkaitan dengan ghibah, maka tidak mungkin mendapatkan manfaat seperti itu. Tidak mungkin. Wala yahsulu lahu bi'i'lamihi illa aqsu maqsudi syari'i sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena orang yang dihibahi itu tidak akan memperoleh dengan diberitahu oleh orang yang menghibahinya tadi. Tidak akan memperoleh kecuali kebalikan terhadap maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat syariat ini. Jadi misalkan kita pernah dihibahi oleh seseorang, sama sekali kita tidak tahu, tidak mengerti. Suatu ketika tiba-tiba orang datang kepada kita, minta maaf pernah menghibahi diri kita. Apa hasil bagi kita? Apakah ada manfaat kita mendapatkan pengakuan dia menghibahi diri kita? Kita justru memperoleh sesuatu yang berlawanan terhadap maksud yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yughiru sadrahu. Karena sesungguhnya dia justru mengobarkan kemarahan di dadanya. Tadinya sama sekali tidak tahu. Kemudian yang menghibahi datang kepadanya, memberitahu. Justru yang diberitahu, yang tadinya tidak mengerti sama sekali, muncul kemarahan, timbul kejengkelan. Wa yu'dhihi idza sami'a ma rumiya bihi. Dia mengganggu orang yang dihibahi, atau bisa juga wa yu'dhihi, orang yang dihibahi itu akan mengganggu orang yang menghibahinya apabila dia mendengar terhadap apa yang telah dituduhkan kepada dia. Wala'allahu yuhayyiju adawatahu wala yasfu lahu abada. Dan bisa jadi memunculkan permusuhan dan tidak akan jernih, tidak akan jernih dari orang yang dihibahinya itu selama-lamanya. Berarti menimbulkan mafsadah yang lebih besar, atau memunculkan mafsadah. Kalau bertobat dari hibah harus mendatangi orang yang dihibahi, padahal orang yang dihibahi tadinya tidak tahu menahu, tidak pernah mendengar, menceritakan, minta maaf, justru orang yang dihibahi tadi muncul kemarahan, kejengkelan, bahkan berkeinginan untuk menyakiti orang yang menghibahinya, tidak memaafkan, muncul permusuhan, tidak akan jernih di hatinya dari sikap-sikap seperti itu. Wa ma kana hadza sabiluhu fa inna syari'al hakim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yubihuhu wa la yujawizuhu fadlan an ayujibahu wa ya'muruhu bihi. Maknanya wa ma kana hadza sabiluhu, apa saja yang seperti ini jalannya, apa saja yang seperti ini jalannya, maka sungguh syariat, pembuat syariat yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan hikmah tidak akan membolehkan, tidak akan mengizinkan cara yang seperti ini, lebih-lebih mewajibkan atau memerintahkan. Membolehkan saja tidak, mengizinkan tidak, apalagi kok sampai mewajibkan, memerintahkan, ya tentunya tidak. Nah, sehingga kembali disimpulkan, ketika seseorang pernah menggunjing saudara muslim yang lainnya, menghibahi saudara muslim yang lainnya, dia hendak bertobat, cukup dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia memintakan ampun untuk orang yang dihibahinya, dan dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dihibahinya tersebut. menyebutkan di beberapa tempat, di tempat-tempat yang terkadang dia menghibahi orang itu. Ini sebagai penawarnya, sebagai obatnya, sebagai bukti taubat dia. Jadi tidak harus memberitahu atau meminta maaf kepada orang yang dihibahinya. Terlebih ketika meminta maaf, memberitahu kepada orang yang dihibahinya, justru orang yang pernah dihibahinya itu muncul berkobar kemarahannya, timbul satu permusuhan, kedengkian dan seterusnya. Nah, kan tidak boleh. Wa madarus syariah ala ta'tilil mafasidi wa taqliliha la ala tahsiliha wa takmiliha. Wallahu ta'ala a'lam. Perputaran syariat ini madarus syariah, perputaran syariat ini adalah ala ta'tilil mafasidi wa taqliliha, menghilangkan, memusnahkan berbagai kerusakan dan menyedikitkan atau mengurangi kerusakan-kerusakan itu. La ala tahsiliha wa takmiliha, bukan menimbulkan kerusakan-kerusakan atau menyempurnakan kerusakan-kerusakan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi semua apa saja yang disyariatkan, di antara inti pokoknya madar atau tempat perputarannya itu menghilangkan kerusakan. Dilarang seperti ini, diperintah seperti ini, itu biar tidak muncul kerusakan. Seandainya ada kerusakan, biar kerusakan itu lebih sedikit atau berkurang. Bukan justru menimbulkan kerusakan atau menambah kerusakan. Tidak. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai ucapannya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa ma'alaihi mazidun faqad ajada wa afada. Kalau ada tambahan maka sungguh bagus dan berfaedah. Artinya kalau ada keterangan-keterangan tambahan berkaitan dengan masalah ini tentunya nilainya baik, memberikan faedah. Wanduri tafsir Ibnu Katsirin rahimahullah inda qawli Allah taala wala yaghtab ba'dukum ba'da. Kata Ummu Abdillah hafizahullah, lihatlah tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah taala wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain, atau janganlah sebagian kalian menghibahi sebagian yang lain. Artinya dituntun untuk melihat, membaca tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Juga wanduri as-silsilah ad-da'ifah, lihatlah kitab as-silsilah ad-da'ifah kepunyaan Syekh Al-Albani rahimahullah, li ma'rifati turuki hadis kafaratu man tabta antastaghfira lahu. Untuk mengetahui jalan-jalan hadis, hadis tadi, kafaratu man tabta antastaghfira lahu, denda bagi orang yang engkau telah menghibahinya adalah engkau memintakan ampun untuknya. wa'lami anna ba'dhan nasi yadhunnu annahu yajuzul wuqu'a. Atau yadhunnu annahu yajuzul wuqu'u fil 'irdi idza kana bima fihi. Ketahuilah wahai wanita, sesungguhnya sebagian manusia menyangka boleh masuk atau terjerumus atau melanggar kehormatan orang lain apabila itu memang ada padanya. Fa'idha nuhiya an dhalika, apabila dia dilarang dari perbuatan seperti itu, dia mengatakan huwa sidqun, itu memang benar seperti itu. Fanahnu la nukadzib alaihim, kita tidak mendustakan atas mereka. Wa hadza huwa ainul ghibah, inilah hakikat ghibah. Li'annal ghibata dzikraka akhaka bima yakrah, karena sesungguhnya hibah itu adalah engkau menyebutkan saudaramu dengan apa-apa yang dia membencinya. Artinya, ketika ada orang yang menggunjing orang lain, menghibahi orang lain, tapi ketika ditegur, diluruskan, dia menjawab, "Yo, dia memang seperti itu. Keadaannya memang seperti itu." Maka kita jawab, itulah hakikat hibah. Itulah hakikat hibah seperti itu. Karena ketika dalam hadis yang sudah kita baca dalam pertemuan yang telah lewat, ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afara'aita in kana fi akhi ma'akul?" Bagaimana pendapatmu jika pada saudaraku itu memang ada perkara yang aku sebutkan ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "In kana fihi ma taqulu faqad tabtah." Kalau itu memang ada pada saudaramu, apa yang kau katakan itu ada pada dia, sungguh engkau telah menghibahi dia. Wa ilam yakun fihi faqad bahattah. Karena kalau tidak ada padanya keadaan seperti itu, maka engkau telah mendustakan dia. Artinya engkau telah mengucapkan ucapan yang batil. Engkau telah berdusta. Kemudian kata Ummu Abdillah hafizahullah, wa akhtimu maudu' al-ghibah, aku tutup pembahasan tentang masalah hibah ini dengan ucapan Al-Qahtani yang tersebut dalam Nuniyahnya di halaman yang ke-39, la tusghalanna bi'aibi ghairika, atau kita ulang, la tusghalanna bi'aibi ghairika ghafila an 'aibi nafsika innahu 'aibani. Janganlah sekali-kali engkau disibukkan terhadap kekurangan orang lain dibarengi lalai dari kekurangan dirimu sendiri. Sungguh itu merupakan dua cacat. dua cacat atau dua kekurangan. Nah, jadi dalam bait syair ini menghimbau atau menghimbau kepada kita semuanya atau melarang dengan larangan tegas kepada kita semuanya, janganlah sekali-kali engkau disibukkan dengan kekurangan orang lain. Artinya kita selalu memikirkan kekurangan orang lain, bahkan sampai membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain. Namun lalai dari memikirkan kekurangan diri sendiri. Dan ini namanya dua aib, dua kekurangan, atau bisa juga dengan kata lain apa, kekurangan yang berlipat ganda. Jadi terhadap kekurangan dirinya dia lupa, lalai, tidak pernah perhatian, tidak pernah memikirkan untuk kemudian memperbaiki diri. Namun terhadap kekurangan-kekurangan orang lain selalu dicari-cari, selalu dibicarakan. Nah, ini terakhir, mudah-mudahan sebagai nasihat yang berharga bagi kita. Jadi sejak sekarang, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, termasuk dalam keluarga, suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, untuk menjaga lisannya, tidak menyebut-nyebut kekurangan-kekurangan orang lain, tidak menyebutkan orang lain yang orang lain itu tidak senang apabila disebutkan di situ. Baik terkait dengan kehormatannya, hartanya, istrinya, anaknya, keadaan fisiknya, dan yang lainnya. Nah, semoga Allah menjaga kita semua, menyelamatkan lisan-lisan kita semua dari ghibah. Kemudian umhati fillah wa aidan pendengar radio Al-Iktisam rahimakumullah, kita memasuki afatul lisan yang keempat. Perusak-perusak lisan yang keempat yaitu an-namimah. Kurang lebih terjemahnya mengadu domba. An-namimah mengadu domba. Wan-namimah tuhiya naqlu kalami qaumin ila qaumin ala jihatil ifsadi bainahum. Yang namanya namimah adalah memindah, menukil atau memindah ucapan satu kaum kepada kaum yang lainnya untuk merusak di antara mereka. Untuk merusak atau melakukan kerusakan di antara mereka. Dengan bentuk gambaran, misalkan seseorang mendengar dari A, A menceritakan tentang si B. A menceritakan tentang si B, seseorang ini mendengar dari A, yang tentunya si A ini mungkin bernilai hibah. Kemudian yang mendengar ini, mendengar dari A, disampaikan kepada B. Kamu tuh dibicarakan si A demikian-demikian. Nanti mendengar dari B, sampaikan kepada si A, si B mengatakan tentangku seperti ini, seperti ini. Jadi menukil atau memindah ucapan seseorang kepada orang lain, atau sekelompok orang kepada kelompok orang yang lain, satu kaum kepada kaum yang lain, untuk merusak di antara mereka. Agar mereka-mereka itu saling dengki, saling benci, saling bermusuhan. Maka orang yang melakukannya itu namanya, atau perbuatannya itu namanya an-namimah. waqad dhamallahu azza wa jal man kana mutasifan bihadihil khasla. Sesungguhnya Allah azza wa jal mencela orang yang tersifati dengan perangai seperti ini. Betul-betul dicela oleh Allah Ta'ala. Kalau orang memiliki khoslah atau perangai seperti ini. Mendengar dari A, sampaikan ke B. Mendengar dari B, sampaikan ke A. Yang tujuannya itu ifsad, untuk merusak di antara mereka. Wanaha anil istima'i likalamihi. Dan sungguh Allah melarang dari mendengar terhadap ucapan orang seperti ini. Jadi kalau ada namam, orang yang sukanya adu domba, maka kita jangan mendengar dari dia. Jangan mendengar ucapan dia. Mendengarnya dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa qala, dan Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-10 sampai 12. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang tentunya larangan itu juga berlaku kita kepada kita semuanya umat beliau, ya. Wala tuti', dan janganlah engkau mentaati kulla halafim mahin, setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hammazin masya'im binamim. Hammazin sering mencela, masya'im binamim, jalan kesana kemari dengan namimah. Jalan kesana kemari dengan namimah atau adu domba. Manna'il lil khairi, selalu menghalangi kebaikan. Mu'tadin athim, melampaui batas lagi berbuat dosa. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Ta'ala jangan mengikuti terhadap orang-orang yang sifatnya seperti ini. Dengan makna pula, jangan mendengar, jangan mendekat terhadap orang-orang yang seperti ini. Banyak bersumpah, hina orangnya itu, banyak mencela, suka namimah, menghalangi orang melakukan kebaikan, kemudian dianya atau orangnya itu melampaui batas, berbuat dosa. Jangan mentaati orang yang seperti ini. Wa qawluhu masya'im binamim, ay artinya yamsi bin namimah bainan nas. Dia orang yang berjalan dengan membawa atau dengan namimah di antara manusia. Berjalan dengan namimah di antara manusia. Artinya dia berhubungan ke sana kemari, menemui si ini si itu, ya. Di antara manusia dalam bergaul, ya. Tapi dengan namimah, ya. Hendak merusak hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, ya. Memindah ucapan, perkataan, ya. Dari yang satu ke yang lainnya. Wa yuharrisu bainahum, dan menebar bibit permusuhan di antara mereka. Wa yahmizu, dan mencela. Kama fi tafsir Ibnu Katsir, seperti tersebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Kadang memang kita dapati tipe atau jenis-jenis orang yang seperti itu. Dalam bergaul, itu sukanya memindah ucapan orang lain kepada orang yang lainnya untuk timbul kedengkian, kebencian, kerusakan, dan yang lainnya. Sehingga sikap kita, kita ketika mendapati orang-orang yang seperti itu, maka tentunya harus menasihati, diluruskan agar dia meninggalkan atau menjauhi perbuatan namimah tersebut. Kemudian kalau sudah dinasihati berulang kali tidak mempan, maka kita jauhi orang itu dan kita peringatkan manusia untuk hati-hati dari orang tersebut. Kemudian kalau sifat namimah ini ada pada diri kita, waliyadu billah, karena bisa jadi wallahu alam pembawaan seseorang memang seperti itu. Artinya suka mendengarkan, mencari-cari berita dari orang lain, disampaikan kepada yang lainnya, dari yang lainnya disampaikan kepada orang tadi, seperti itu. Sudah merupakan pembawaannya. Atau karena dia bergaul dengan orang-orang yang suka namimah, sehingga dia pun tertulari memiliki sifat seperti itu. Maka bagi orang yang keadaannya seperti itu, keadaannya seperti ini, hendaknya harus segera bertaubat kepada Allah Ta'ala untuk menjauhi sifat namimah ini. Wan namimatu min kabairi dzunub. Namimah itu termasuk dosa-dosa besar. Yang sekali lagi kalau dibahasakan ke bahasa kita apa tadi? Adu domba. Jadi dua orang yang dihadapi, dua kelompok orang yang dihadapi itu disikapi seperti kambing. Kemudian dua kambing itu diadu untuk timbul kerusakan. Jadi sekali lagi, wan namimatu min kabairi dzunub. Namimah atau adu domba itu termasuk dosa-dosa besar. Wa fi sahihaini, dalam dua sahih, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpapasan dengan dua kuburan. Faqala, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua kuburan ini, kedua orang yang ada di dalamnya betul-betul sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin bala. Keduanya sedang diazab karena satu dosa besar. Innahu kabirun. Sesungguhnya itu adalah perkara besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya, dia berjalan dengan namimah. Wa amal akharu fakana la yastatiru min baulih. Adapun yang lainnya, tidaklah dia menutup diri dari kencingnya. Kemudian dijelaskan di sini, qauluhu wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ai anna namimata wa adamat tanadzuf min najasatil baul syai'ani saghiran sahlun ijtinabuhuma walakin adzabuhuma syadid. Atau afan, kita ulangi kembali dalam memaknakannya di sini, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua orang yang ada di dalam kubur ini betul-betul sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin bala, tidaklah keduanya diadab karena dosa besar. Innahu kabirun, sesungguhnya itu adalah perkara besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia berjalan dengan namimah, adapun yang lainnya, dia tidak menutup diri dari kencingnya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti perkara gaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya siapapun termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti perkara gaib. Hanya saja sebagian rasul alaihi wassalatu wasallam diberitahu tentang perkara gaib atau diberitahu sebagian kecil perkara gaib oleh Allah taala untuk menguatkan risalahnya. Untuk membuktikan kepada umatnya bahwa dia adalah betul-betul sebagai rasul, sebagai nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya pula untuk menjelaskan tentang syariat ini. Sehingga terkadang seorang rasul itu diberitahu perkara gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan dua kuburan, kemudian beliau memberitakan apa yang sedang terjadi pada dua orang yang ada di dalam kuburan itu, ini karena diberitahu oleh Allah taala. Di sini tidak menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerti rinci seluruh apa yang ada di alam kubur, tidak. Kemudian penjelasan tadi anna namimata wa adamat tanadzuf min najasatil baul syai'ani saghiran. Namimah atau adu domba, tadi dikatakan seorang itu berjalan dengan namimah karena dia menemui si fulan, mendengar dari ucapan si fulan, menceritakan kepada si alan, jalan ke sana kemari, keadaannya seperti itu, adu domba. Yang kedua, tidak membersihkan diri dari najisnya kencing. La yastatiru min baulih, tidak menutup dari kencingnya, artinya dia tidak istinja atau tidak cebok dari kencingnya. Itu dua perkara yang kecil. Artinya gampang untuk menghindarinya. Gampang untuk menghindarinya. Ketika dia duduk-duduk dengan orang lain, orang lain melakukan hibah, dia langsung tegur. Atau kalau tidak bisa, tinggalkan orang yang menghibah atau menggunjing itu. Setelah itu tutup mulut. Jangan menceritakan kepada pihak yang dihibahi. Sudah, tinggal tutup mulut, tidak cerita. Paling ringan, paling gampang. Atau yang kedua, ketika seseorang itu buang air kecil, dimanapun dia bisa dengan mudah untuk istinja, untuk cebok. Tidak ada air, pakai batu. Tidak ada batu, pakai tisu. Gampang. Perkara yang mudah untuk menghindarinya. Tetapi adabnya itu sangat keras. Kalau tidak melakukannya, adabnya sangat keras. Sehingga karena adabnya keras itulah dinilai ini termasuk dosa-dosa besar. Kemudian waqala al-Imam al-Bukhari telah berkata al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Hammam qala Hammam mengatakan kunna ma'a Hudzaifah aku pernah bersama Hudzaifah radhiyallahu anhu faqila lahu lalu dikatakan kepadanya inna rajulan kana yarfa'ul haditha ila Utsman. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang mengangkat hadis kepada Utsman. Faqala Hudzaifah lalu Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda la yadkhulul jannata qattatun tidak akan masuk surga qattatun. Kalimat qattatun yufassiruhu ma fi riwayat Muslim ditafsirkan apa yang ada pada riwayat Muslim la yadkhulul jannata nammamun. Jadi tidak akan masuk surga nammam, orang yang suka atau yang selalu adu domba. Wakilah dan dikatakan innal qattata huwa alladhi yastami'u min haitsu la ya'lamu bihi thumma yanqulu ma sami'ahu. Jadi yang namanya al-qattat yang tidak akan masuk surga tadi orang yang mendengar-dengar dari sisi yang dia tidak ketahui. Jadi kebetulan mendengar begitu suatu ucapan yang membicarakan pribadi orang thumma yanqulu ma sami'ahu. Kemudian dia memindah apa yang dia dengar tersebut menyampaikan kepada orang yang dibicarakan di situ. Wa nafyu dukhulil jannati 'anil namam dinafikannya, ditiadakannya masuk surga dari orang yang suka namimah tadi. Artinya tidak akan masuk surga orang yang suka namimah tadi. Wa kadza baqiyatu 'adilatil wa'id fiha subhatun lil khawarij alladhina yukaffiruna man irtakaba ma'siyatan wa in kana muwahhidan. Demikian juga dalil-dalil ancaman yang lain yang padanya sebagai subhat bagi orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku kemaksiatan meskipun pelaku kemaksiatan itu adalah orang yang bertauhid. Wa yujabu an hadhihi subhah biqaulihi ta'ala dan dijawab subhat ini dengan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116 innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Faja'ala dzunub tahta masyiatihi. Maka Allah menjadikan dosa-dosa selain syirik itu di bawah kehendaknya. Insya'a ghafaraha lahu wa insya'a 'adzabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Dan kalau Allah berkehendak, Allah mengadabnya biqadri dzanbihi sesuai dengan kadar dosanya. Tsumma ma'alihi ilal jannah, kemudian tempat kembalinya ke surga. Siwa syirkul akbar, kecuali syirik besar. Fa innahu yakhludu sahibuhu finnar. Karena syirik besar itu akan mengekalkan pelakunya di neraka. A'adzani Allahu minha. Jadi kalau ada dalam dalil-dalil tidak akan masuk surga orang yang seperti ini, ya, tidak akan masuk surga pelaku dosa besar ini, ya. Ini untuk mendudukkannya, yakni surat An-Nisa ayat yang ke-116 tadi. Intinya dosa itu ada dosa syirik besar, ada selain syirik besar. Kalau dosa syirik besar, orang mati membawa syirik besar tanpa tobat darinya, maka tentunya dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Tapi kalau dosa selain syirik besar, seorang mati dengannya, belum tobat darinya, maka dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka dia diampuni. Tapi kalau Allah menghendaki dia disiksa dulu untuk membersihkan dosanya, maka dia disiksa dulu sehingga dosanya bersih. Karena dia seorang muslim, seorang yang bertauhid, maka kemudian setelah dosanya bersih, dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan, apakah ada hibah yang dibolehkan? Mohon penjelasannya. Di awal tadi sudah kita sebutkan, ada 6 perkara yang zahirnya hibah, tapi itu bukan hibah, tidak tercela, boleh. Meskipun zahirnya hibah, tapi boleh melakukannya. 6 itu yang pertama, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi, ketika dia menceritakan orang yang mendoliminya, itu bukan hibah. Yang kedua, mu'arif. Orang yang menyebutkan ciri-ciri orang lain. Menyebutkan ciri-ciri itu loh, si fulan yang kakinya pincang. Menyebutkan kakinya pincang, itu bukan hibah. Karena dia dalam keadaan menyebutkan ciri-ciri orang. Yang ketiga, muhadzir. Orang yang mentahdzir, ya, memperingatkan manusia dari kesesatan orang. Nah, ini hibah yang dibolehkan. Yang keempat, terhadap orang yang terang-terangan melakukan dosa atau kemaksiatan. Orang yang melakukan dosa itu sendiri terang-terangan, bangga di hadapan orang lain dengan kemaksiatan, maka boleh menyebutkan dia. Yang keempat atau yang kelima, orang yang minta fatwa. Minta fatwa harus menyebutkan pribadi orang, karena harus, tidak bisa tidak seperti itu, boleh. Yang keenam, yang terakhir, minta pertolongan untuk menghilangkan satu kemungkaran. Ada orang yang melakukan satu kemungkaran, kita tidak bisa mengingkari, dan itu sangat membahayakan. Kita lapor kepada pihak yang berwajib, kita harus menyebutkan pribadi orang yang melakukan kemungkaran tadi, maka ini dibolehkan. Nah, apa yang kita baca di sore hari ini, mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya untuk kita hati-hati dari perbuatan ghibah, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari perbuatan yang jelek ini. Wallahu ta'ala a'lam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.